Pemirsa Khazana, belum lama ini sebuah rumah sakit di kota Huzhou, China, menyatakan bahwa ada 3 kasus anak kecil berumur 3 tahun yang mengidap penyakit yang bernama ulcus duodenum, berupa luka terbuka yang terjadi pada lapisan dalam lambung dan bagian atas usus halus. Pada umumnya, lambung akan menghasilkan asam yang berfungsi untuk mencerna makanan dan membunuh bakteri dalam makanan. Dinding lambung bagian dalam akan membentuk lapisan pelindung alami berupa lendir. Lendir ini bekerja dengan cara melindungi lapisan lambung dari asam lambung yang bersifat mengikis. Tetapi jika terinfeksi bakteri, lapisan dinding dalam lambung akan mengalami kerusakan. Akibatnya, asam lambung akan merusak lapisan mukus pelindung dinding lambung, sehingga terjadi peradangan dan luka terbuka pada lambung. Penyakit ini dapat berakibat fatal dan biasanya terjadi hanya pada orang dewasa. Mengapa sekarang dapat terjadi pada anak kecil? Perut yang penuh nanah sangat berbahaya bagi anak umur 3 tahun. Mengapa penyakit yang mestinya menjangkit orang dewasa ini menjangkiti anak-anak? Jawaban dokter menarik untuk disimak. Sang dokter mengatakan orang tuanya mungkin mengunyahkan makanan atau meniup makanan untuk anak. Mulut orang dewasa memiliki banyak bakteri. Walau ada bakteri yang menguntungkan, namun lebih banyak bakteri yang berbahaya. Dengan perilaku mengunyah dan meniup makanan anak, bakteri akan tersebar melalui air liur atau nafas yang keluar dari mulut orang dewasa, kemudian mencapai saluran pencernaan anak. Bagi anak yang berdaya tahan lemah, sangatlah berbahaya. Apa yang dijelaskan dokter terkait penyebab timbulnya penyakit ini mengingatkan kita pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang untuk meniup-niup atau bernafas pada makanan dan minuman. Inilah yang dituturkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup-niup minuman. Seseorang berkata, bagaimana jika ada kotoran yang saya lihat di dalam wadah air itu? Beliau bersabda, tumpahkan saja. Ia berkata, saya belum puas minum dengan satu kali tarikan nafas. Beliau bersabda, kalau begitu jauhkanlah wadah air tempat minum itu dari mulutmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Maksud hadis ini, jika ada yang tidak dapat minum dengan satu tarikan nafas, maka dia bisa minum seteguk dua teguk, lalu berhenti dan bernafas di luar gelas, kemudian minum kembali. Dengan redaksi yang lebih singkat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan makna hadis ini dengan menuturkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas di dalam wadah air atau meniupnya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Sementara Imam Bukhari dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah bernafas di dalam bejana atau gelas. Hadis riwayat Bukhari. Jika menghembuskan nafas ke dalam gelas atau cangkir tempat minum saja dilarang, maka sengaja meniup-niupnya agar cepat dingin akan lebih terlarang lagi. Demikian kurang lebih yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani saat menjelaskan hadis ini. Dia berkata, meniup-niup minuman dalam hal ini lebih parah daripada sekedar menghembuskan nafas ke dalam wadah. Mengapa dilarang? Menjawab pertanyaan ini, seorang ulama kontemporer mengatakan, ketika seseorang meniup-niup minuman, maka yang keluar dari mulutnya adalah udara kotor. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perilaku tersebut. Jauh sebelum itu, Ibnu Qayyim juga mengatakan, meniup minuman bisa menyebabkannya terkena bau yang tak sedap dari mulut, sehingga membuatnya menjijikan untuk diminum, terutama ketika mulutnya berbau. Kesimpulannya, nafas si peniup akan bercampur dengan minuman itu. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan larangan bernafas di dalam gelas dengan meniup isi gelas. Dari sisi ilmu kesehatan modern, diketahui bahwa hawa kotor yang dipenuhi dengan gas asam arang atau CO2 dan aneka kotoran akan berhamburan dari mulut orang yang sedang meniup atau sekedar menghembuskan nafas.